kejujuran ini. Dan tentunya Nabi ketika mencintai seorang, karena memang orang tersebut punya amalan-amalan yang mulia, keutamaan yang besar. Mu'adz bin Jabal selalu bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Karena dia seorang yang alim tentang al-halal wa haram, maka Nabi ketika mengutus para utusannya, di antara yang diutus adalah sahabat Mu'adz bin Jabal diutus menuju Yaman. Diutus menuju Yaman untuk berdakwah. Jadi para sahabat itu sudah menyebar. Terutama ketika Nabi meninggal, itu para sahabat tidak hanya di Madinah atau di Mekah. Mereka menyebar ada yang ke Irak, ada yang ke Syam, ada yang ke Mesir. Jika ilmu itu menebar, mereka pun nanti kalian kalau sudah menunjuk ilmu sebanyak-banyaknya, kalian menebar, ya, yang terutama pulang ke kampung halaman, mendawai keluarga, mendawai masyarakat, ya, dengan ilmu yang kalian punya. Jika Islam itu menebar, kalian itu merata. Ketika Rasulullah meninggal, Mu'adz bin Jabal masih di Yaman. Menurut ahli sejarah, Mu'adz bin Jabal datang ke Madinah sepeninggal Nabi ketika di zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar. Kemudian setelah itu beliau berpindah di zaman Umar ke daerah Syam. Syam itu kalau sekarang itu Syria. Syam itu meliputi Palestina, Syria, yang Lebanon, Pakistan, Syam itu Syria. Pada tahun 18 Hijriah terjadi Tong Ambas. Kalau orang Jawa mungkin mengistilahkan Padeduk. Ya, Padeduk. Wabah kolera Tong sudah, ya, semacam Padeduk. Ini nggak apa-apa, Padeduk. Terapi ya. Wabah kolera. Dan pada tahun ini, tahun 18 Hijriah, beliau meninggal terkena tahun yang amas. Yang kalian tahu ya, orang yang meninggal karena tahun termasuk mati adalah syahid. Jadi orang yang mati syahid itu bukan orang yang mati dalam perang saja. Karena orang yang meninggal karena sakit perutnya, orang yang meninggal karena tenggelam, masuk orang mati tenggelam dari kaki, orang meninggal ketika melahirkan dan lainnya yang dipas manusia. Ini seorang sahabat yang mulia kita kenali. Nabi memberi pesan kepada sahabat, wahai Mu'adz, engkau jangan meninggalkan untuk mengucapkan di akhir dari sholat wajib doa tadi, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalian bertanya, ini kan wasiat Nabi kepada Mu'adz. Makanya ini wasiat Nabi kepada Mu'adz bukan meremehkan jawabannya. Perintah agama yang diarahkan kepada seorang dari umat ini, kalau itu tidak ada pengkhususan, maka artinya untuk seluruh umat ini. Walaupun yang diajak bicara itu hanya Mu'adz, tapi artinya seluruh umat. Karena di situ tidak ada bentuk pengkhususan hanya umat. Jadi kita itu disyariatkan dianjurkan untuk mengucapkan paling-paling disebutkan di akhir setiap sholat wajib. Di akhir ini maksudnya sebelum salat, setelah salat. ulama mengatakan duhur di sini berarti di akhir salat sunnah. Jadi doa ini diucapkan setelah tasyahud ya, tasyahud selesai, kemudian sebelum salam kita baca doa dari Allahumma amini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ini memuat tiga hal. Jadi sebutkan Allahumma amini ala dzikrika. Wahai Allah, bantulah aku untuk selalu ingat kepada-Mu. Kita ini hamba ya Allah. Kalau tidak ada bantuan dari Allah, kita akan bisa coba baik untuk perkara dunia atau perkara agama. Banyak soalan ketika di luar rumah ingin bekerja atau ingin usaha, itu mau baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal kalau minta-minta kepada Allah, jangan bersama Allah. Permintaan yang paling utama adalah permintaan ketiga. Yang pertama, Allahumma a'inni 'ala dzikrika. Wa ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat padamu. Ini berat. Dan semua orang bisa ingat pada Allah dan sholat. Mungkin sebagian orang ingat pada Allah kalau di majelis itu. Sebagian orang tidak ingat pada Allah ketika di masjid. Tapi kalau di rumah saya ingat Allah, ketika di jalan saya lupa Allah. Kita butuh bantuan dari Allah selalu ingat kepadanya dalam pemisahan. Ada orang ingat pada Allah pas sakit. Setelah orang jawab, ya, nyebutnya pada Allah pas sakit. Kalau tidak sakit, tidak nyebut. Kenapa nyebut? Pikir Allah. Ketika dia sehat, ketika dia makmur, ketika dia kaya, punya, dia lupa. Dirasa kebanyakan. Padahal, ingat pada Allah. Dalam segala baik dalam badan kita punya atau kita tidak punya, dalam badan kita sehat atau dalam badan kita sakit. Bahkan orang yang ingat kepada Allah ketika dia sehat, ketika dia lapar, akan diingat oleh Allah ketika dia susah atau sedih. Masyaallah ikhwanallah, mengingat Allah SWT adalah amalan yang tidak mengenal tempat dan tidak mengenal jumlah. Makanya Allah mengatakan kulkul wala zikron kasiro. Ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Kecuali kalau pikir-pikir salah-salah dan memang ada gunanya ya. Tasbih, jadi ketiga, tahmid, ketiga takbir ya. Tapi selebih dari itu dalam kondisi kalian berjalan atau kondisi kalian duduk atau berbaring, ya, dan ingat, dimakai yang lain Allah menyebutkan itu lebih dari 100 utama dari pikir, 100 utama pikir. Kalau kita sebutkan dua saja bisa ya, utama pikir, mungkin tidak bisa ya. Dimakai menyebutkan sekitar 100 lebih utama pikir. Di dalam kitabnya awal berusaha bagus sekali tadi di antaranya ya, pikir itu mendatangkan rezeki dari Allah SWT. Haji pikir kok mendatangkan rezeki, kan umumnya orang kalau rezeki itu ya dengan orang kerja keras. Lupa bahwa rezeki itu bisa didapat dengan cara cara-cara dihitung pengelakan. Pikir akan dan rezeki. Kenapa? Itu bukan berarti kita pikir terus gak mau usaha ya. Artinya kita selalu ingat pada Allah, pikir pada Allah, sibukkan di sana ini dengan pikir ya. Allah kan perlu dari usaha kita. Itu yang pertama, ini dua. Orang yang berpikir pada Allah ibaratnya adalah orang yang dikejar oleh musuh yang akan mencelakakannya, akan membunuhnya, kemudian orang ini masuk dalam jaring yang kuat sehingga tidak bisa diserahkan oleh musuh. Musuh kita itu banyak, dan musuh kita yang selalu ingin menyerang kita adalah syaitan yang ingin mencelakakan tubuh kita dan agama kita. Maka dengan itu Allah akan menjaga. Mungkin kalian pernah mendengar riwayat orang yang masuk rumah kemudian tidak pikir kepada Allah, maka setan ikut bermalam dan ikut apa? Makan. Jadi orang yang pikir dia masuk rumah membaca ingat basmalah atau ingat Allah, siapa tidak bisa ikut makan malam di situ dan tidak bisa ikut tidur di situ. Katanya setan itu bisa masuk ke dalam tubuh melalui apa? Aliran darah. Satu yang sangat sempit lagi itu bisa dilalui oleh setan. Lalu kadang ada lorong-lorongnya. pembacaan doa penghibur dan membaca zikir dan surat-surat tertentu. Ini untuk menjaga. Karena orang dalam kondisi tidur itu kan kondisi lemah. Kalau masuk ke dalam rumah seorang perampok kemudian kita dibaca itu kan dosa. Ya. Namun dengan kita zikir kepada Allah, insya Allah bisa. Ya. Ada satu rumah yang penghuni itu ketika sedang tidur zikir kepada Allah. Pas malam itu ada pencuri atau perampok yang akan merampok rumah. Ketika dia mendekat ke rumah itu, rasanya ada sesuatu yang mengerikan, takut. Karena kita tidak tahu sejauh itu, karena menghuninya lah, kita berpikir kepada Allah SWT. Pikir kepada Allah SWT juga akan mendatangkan kekuatan sendiri. Saya berpikir pada yang banyak status sufi, mendatangkan kekuatan sendiri. Buktinya, ketika Fatimah binti Al-Rasul meminta kepada Al-Rasul kepada bapaknya untuk di kasih pembantu. Anak Fatimah itu membantu suaminya sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menumbuk biji kurma. Kalau pernah lihat biji kurma, atas atau keras atau lembek? Keras. Ya kalau yang ditumbuk tadi ini dari biji kurma. Tapi Fatimah sebagai seorang istri yang berbakti kepada suaminya, suami lecet. Putrinya Nabi Bada. Ya tidak lanjut dengan itu. Kemudian Fatimah mungkin dia sama juga belum punya anak kecil dan sebagainya dia minta orang. Nabi bukan karena tidak kasih dan bukan, tapi Nabi mengajarkan yang lebih utama dari bagaimana. Yang kalau dia mengamalkan ini itu seperti dia punya pembantu. Fatimah diajari kalau mau tidur membaca tasbih 30 kali, tahmid 33 dan takbir 33. Itu seperti para ulama yang antum sholat. Antum sholat mendapatkan kebenaran sebenarnya di alaihi sallam. Antum juga lihat dengan riwayat. Bayangannya namanya para nabi dan rasul itu kan makanya gak kayak kita. Kita banyak makan. Nabi Rasul makan sedikit, tapi kekuatannya, Nabi itu kekuatannya melebihi dari 40 ya orang. Nabi Sulaiman bisa menghuni istrinya, nabi istrinya lebih keras makan. Karena Nabi Rasul itu makannya sedikit. Apa rahasianya? Rahasianya mereka punya kekuatan seperti itu karena mereka sedikit berubah. Allahumma a'inni 'ala dzikrika, wa Allah bantulah aku untuk selalu ingat kepada-Mu. Yang pertama, yang kedua, wa syukrika, dan syukur kepada-Mu. Apa itu syukur? Syukur itu seorang menyadari bahwa nikmat yang dia dapat itu datang dari Allah. Kemudian dia menggunakan nikmat untuk kebaikan. Di antara bersyukur adalah apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam. Di mana beliau itu banyak salamannya, saling berkat kakinya. Apa pernah berkat kakinya? Kayaknya kita main bola ya. Kalau kita bengkak itu kan mungkin main bola ya. Kalau Nabi bengkak itu kenapa? Banyak yang mulai merah itu. Sampai pun anak muda seperti itu maskul, anak muda seperti ibu dan ibunya lah, gak kuat sholat malam di sisi Nabi saking panjangnya. Ibnu Mas'ud atau Hudzaifah pernah sholat malam di sisi Nabi. Nabi bahasa Al-Baqarah, gambaran dilanjutkan Anissa. Anissa berkata tadi mau. Anissa itu surat yang keempat, ada yang mau ketiga. Seperti itu. Ya, kalau kita sudah baca itu mungkin nanti buat sekali ibadah. Ketika ditanya oleh Anissa, ya Rasulullah, Anda sampai bengkak hatinya seperti ini karena salah paham. Padahal Anda sudah diampuni dosanya terlalu banyak. Ini kesalahan yang kamu lakukan ya di masa lalu, dan andai kata kamu buat salah pun sudah diampuni. Kata lagi, afalau ibu an aku na'adda syakur. Apa aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Dengan syukur kayak gini, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, syukurillah, bukan, gak cukup. Ya di samping kita mengucapkan alhamdulillah, kita meyakini bahwa nikmat datang dari Allah, kita bergunakan nikmat dalam kebaikan. Bergunakan nikmat dalam kebaikan. Apa banyak nikmat yang kita terima? Ada yang serem itu, nikmat yang Allah punya dendek. Bisa itu. Luar biasa. Sejak kita masuk dalam perut ibu kita sampai dewasa seperti ini, masih itu. Sudah seperti itu, antara syukur kita dengan lainnya kita berbeda Allah kebaikan. Banyak orang kita Allah masih memberi kesempatan bagi kita. Ya, untuk bertobat, untuk kembali pada jalannya. Itu luar biasa. Jadi kedua, bersyukur kepada Allah SWT. Tidak ada kisah yang mengajikan bahasa Mus'ab ibn Zubair, ketika dia berjalan, di perjalanan dia kakinya minjak sesuatu, terjadi infeksi. Jadi minjak sesuatu menimbulkan terjadi infeksi, mungkin tidak segera diobati sampai busuk. Ketika dibawa ke dokter sudah terlambat. Kata dokter, ini kalau boleh potong kaki kamu akan apa? Menebel ke atas dan akan membahayakan. Maka kata dokter ini harus diputus, harus dipotong. Terus dari warga hilang nyawa, dipotong ya kan? Kata dia, kalau ada yang memotong, kalau yang diusia langsung potong. Potong ketika saya dan dari sholat. Dipotong dan bersolat tidak mengurus itu, berarti itu kan sangat khusyuknya kita sangat nyata saja ya, khusyuknya hilang ya, gitu kesenangan sedikit sudah komat ya waktu ya, bubar sudah khusyuknya ini subhanallah, dipotong artinya tidak rasa ketika dipotong kakinya dan mengalahkan ya, oleh Allah jika kau potong salah satu kaki sisakan kakiku yang lain. Ya. Kemudian tidak berapa lama, ya, anaknya jatuh dari lantai mati. Maka dia mengalami Allah. Jika kau bapak dan salah satu dari anakku, kau masih sisakan anakku yang lain. Ini kan artinya sabar dan syukur, ya kan? Kemudian tidak berapa lama dia mendengar kisah ada orang yang sedih dari ini. Kisahnya ada seorang bapak. Ya awalnya dia di Maroko itu singgah di satu lembah, bapak-bapaknya keluarganya singgah di lembah istirahat. Nggak tahunya terjadi banjir bandang, habis sudah pak satu ya, keluarganya hilang, bapak hilang, teman-teman juga hilang, dan yang tersisa hanya dia, ontanya dan satu anak. Kemudian dia berkata, ketika dia mendekati alamnya berbual sedia-sedia, sedang mungkin mendekati Allah. Kita sudah cerita dengan ombaknya, ternyata ombaknya itu memaikkan kakinya, ya, depak kalanya, mukanya buta. Setelah buta, tidak berarti hutan yang mana? Dia buta, ombaknya hilang, buahnya hilang, ternyata dia hilang, tanahnya mati di dalam dia dimakan oleh segala. Kalau kita melihat ya seperti ini, kita akan mensyukuri nikmat. Orang sulit untuk mensyukuri nikmat kalau enggak mau berdoa. Coba kalau orang berdoa seperti itu, ya tinggal masa ini, ya juga tangga saya, ya tinggal rumah yang besar. Ya akan mensyukuri lah seperti itu. Ya kalau kamu lihat banyak orang yang tidur di bawah jembatan, orang yang tidak punya rumah, kamu akan syukur. Makanya Nabi alaihi wasallam berpesan, umduru ila man huwa salamikum wala tamduru ila man huwa. Lihatlah pada orang yang di bawah kalian, jangan lihat pada orang yang di atas kalian. Kalau kamu melihat pada orang lebih ya tinggi dari kalian di sebelumnya, tidak akan masuk dulu. Apapun kamu punya hal yang banyak, tidak masuk dulu. Kenapa? Sebanyak apapun hal yang kamu miliki, ada yang lebih kaya, lebih kaya. Nah, seperti itu. Jadi dalam masalah akhirat, ya kita lihat ada lebih tinggi. Kalau ada masalah ilmu, ya lihat yang lebih tinggi. Dalam masalah aman, kita lihat orang lebih semangat. Dalam masalah dunia, kita lihat orang yang berada dari kita. Ternyata ya, ketika mengendok makanan yang semangat berapa ini, karena monosnya krisis, dan ternyata sekarang itu, ada orang yang saya disana sekali. Ada yang berdaya di gak makan. Berapa ada? Belum. Mati. Mati kita belum. Kata jadi di Abdullah, 3 hari Nabi dan para sahabat ketika menggali pali ketika Ramadan itu keringat bercucuran sampai Nabi mengikat, ya mengikatkan baru diikat pinggangnya. Keringat bercucuran kemudian dia kalau tidak makan 3 hari kata jadi lam nadaru wasila, tak nisipi apapun. Tapi Nabi bersemangat. Berjuang dari kota Madinah dari sana masuk ke kota. Ayat kita belum lama. Istilahnya gini, ini di pondok itu ya kita makan sebanyaknya di rumah. Di pondok misalnya makannya kalau di sini kalah ya. Kalau di Madinah ini sering kangkung dari tempe. Alhamdulillah masih Allah telah beri modal kepada kita. Masih ada orang yang sulit untuk makan seperti itu. Ini sulit. Kemudian terakhir, wahus nih ibadah kita ini yang penting. Ya Allah, alhamdulillah aku untuk bagus dalam ibadah. Bagus ibadah pada Allah itu ikhlas dalam beramal. Bagus beribadah kepada Allah itu ya, beribadah kepada Allah juga dengan menyelesaikan amalan sampai selesai. Menyelesaikan amalan sampai selesai. Jangan ketika kita beramal di tengah-tengah jalan belum laku, kemudian kita beribadah. Ini berarti kita terus selama ya. Dan ini yang tak penting. Karena umumnya orang bukan membaguskan amalannya, memperbaiki amalannya. Umumnya orang itu memperbaiki bajunya, memperbaiki rumahnya, kendaraannya. Tapi memperbaiki amalan, jangan. Buktinya, jangan dari mereka yang mau mempelajari agama, jangan dari mereka yang terlibat dengan agama, yang membeli rumahnya. Wah, ya. terus ya kesehatan itu caranya ya yang menjadi buah pikirannya adalah bagaimana dia bagus dan ibadah bagusnya ibadah kepada Allah masuk di situ ikhlas dan Allah mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dan istiqomah dalam disukai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan dengan terus menerus mesti. Sekarang misalnya kamu bisanya salat malam terpikir 3 rakaat dan bisa jalan ya kamu perlu daripada kamu salat malam ya, daripada isya sampai subuh sampai seminggu setelah itu berhenti salah satu atau manis harus mengatakan tahatul amali ilallahi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara saat ini dilakukan secara terus menerus mesti ya bila masalah terus menerus meskipun masih ada kawan Allah 3 wasiat Nabi ini seperti sudah saya sebutkan tadi bukan hanya terarah pada semua, tapi juga terarah pada kita semua. Karena kau tidak mengatakan kita bersyari diwajib dalam mati kita mengambil jadi malam itu tidak jadi adalah kasih pembicaraan syariat untuk Allah dan Rasulnya yang diarahkan bas orang dari umat ini. Itu artinya pembicaraan yang diarahkan semua umat ini selama tidak ada dalil yang menunjukkan itu khusus untuk orang itu selama tidak ada dalil yang menunjukkan khusus untuk orang itu berarti artinya umum jadi jangan dipahami bahwa itu masih namanya untuk masjid ini wasiat dari hadir untuk umat dan untuk yang lainnya janganlah untuk meninggalkan untuk mengatakan di akhir dari sholat wajibmu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika seperti sudah saya sebutkan tadi bahwa doa ini diucapkan sebelum salat dan kalimat duburot itu ekor ekor binatang itu kan nyambung ya kan berarti doa ini diusahakan di akhir dari sholatnya itu belum sholat jadi diusahakan itu sebelum sholat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allah bantulah aku kita bantulah ya Allah nah kita lemah ya terkara kita ingin berbuat sesuatu kalau Allah tidak apa namanya memberi kemudahan dia tidak mudah. A'innya ala dzikrika untuk ingat kepadanya. Jadi sudah saya sebutkan berapa tiga di antara ulama dzikir Ibnu Qayyim menyebutkan lebih dari 100 ulama dzikir dalam kitabnya Al-Wabil As-Sajid. Al-Wabil As-Sajid. Kemudian kedua bersyukur kepada Allah. Dan tadi supaya orang itu bisa bersyukur kepada Allah, dia melihat orang lain yang di bawah dia. Ternyata masih banyak orang yang menderita lebih dari itu. Ya, ini seperti kayak Ustaz kayak Ibnu Zubair ketika dia dipotong salah satu kakinya karena memang karena penyakit ya, busuk. Kemudian yang malam ya Allah, jika kamu ambil salah satu kaki, kau masih sisakan, bu ya. Perkataannya, perkataan sudah dimaksudkan di depan mereka. Ketika dia mendekati ontanya, dia boleh sendiri, maka ontanya langsung memukul dengan kakinya. Saya tidak. Terakhir, meminta Bapak pertolongan untuk terus beribadah kepada Allah. Terus beribadah kepada Allah, ya, ikhlas dan beramal, mengikuti bimbingan Rasul, alaihi wasallam, melaksanakan amal yang wajib, juga yang sunnah-sunnah dalam amal yang dilakukan. Ya, kemudian tidak kemudian secara memamerkan amalannya, ini dia saja. Ya, ini antara aku jangan lupa. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada kaidah yang terlintas, mungkin kalian mau membaca hadis tentang orang yang makan daging onta. Itu ada cara berwudu ya, memakan daging onta termasuk dalam berwudu. Imam Ghazali menjelaskan, onta itu jenis binatang yang pendendam. Binatang kok bisa berbis? Kamu kalau pernah nyakiti onta atau anaknya onta, jadi misalnya ini ada di luar, kemudian anaknya kok disakiti, kita akan terekam oleh onta itu, oleh ibu. Kapan dia ketemu kamu, walaupun 10 tahun, ingat kamu akan dianggap. Ya, kepada onta itu onta itu jenis binatang nyala pendendam, sehingga pantas saja kalau orang yang makan yang onta harus tetap harus demikian. Allahumma sholli ala Muhammad.